mudah untuk dipahami, dan setiap yang belajar di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemanapun mereka beraktivitas, maka mereka menjadi pribadi yang menyampaikan dakwah dengan cara yang sangat mudah diterima. Profesinya berkembang luar biasa. Tidak pernah ada pengusaha kembali modal. Hampir semuanya kembali untung. Sukses dalam setiap turunan aktivitas kehidupannya. Silahkan anda bayangkan, setiap da'i-da'i muslim yang belajar dari Nabi, di tempat manapun mereka berpijak, Islam terbuka, masyarakatnya masuk Islam, dan tidak pernah ada perpecahan. Amr bin As itu pernah ekspedisi dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam. Ya, pusatnya di Syria. Silahkan cek sampai sekarang. Mesir, Muslim. Libya, Muslim. Tunisia, Muslim. Aljazair, Muslim. Maroko, Muslim. Syam, ya, Syria, Palestina, Yordania, Lebanon, Muslim. Silahkan cek. Datang ke Nusantara, kemudian sebagiannya. Singgah kemudian di Baros, ya. Dekat Tapanuli, 414 km dari kota Medan. Cuma singgah saja. Tujuan utamanya itu mau berlayar ke Cina. Singgah di situ. Dengan singgahnya saja menampilkan adab akhlak Islam itu, menyebar Islam di Nusantara. Ya, sekarang banyak terpecah menjadi bagian-bagian. Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina bagian selatan, Thailand selatan. Ya, Patani, ya, Rahim dengan Rahimnya dan sebagainya. Anda bisa bayangkan, cuman singgah menyampaikan perilaku yang baik, nilai Islam muncul. Maka teman-teman sekalian, bukan sekedar ilmu, keberkahan bisa kita raih dalam kehidupan. Maka faedah belajar adab yang pertama, jika kemudian adab ini dimaksimalkan, ilmu bisa cepat kita terima, cepat untuk dipahami, dan mudah untuk ditebarkan dengan hasil yang sangat bermanfaat. Nah, bagaimana cara menghasilkan itu semua? Kitab ini menyampaikan pesan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya katakan, keunggulan kitab ini tidak memperbanyak syarah dari penulisnya, tapi hampir semua penjelasan mengambil langsung dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. Saya ulang dulu dari yang kemarin untuk menyambungkan pada yang setelahnya. أما بعد فقد روي عن عائشة رضي sebelum antum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya dengan itu semua. Baik, mari kita lihat yang pertama. Kata Nabi, satu, an yuhsinasmahu. Yang pertama, memberikan nama yang terbaik. Ada beberapa bagian yang belum saya perdalam, sekarang saya pertajam di pembahasan ini. Pertama, an yuhsinasmahu. Anak dari orang tuanya, kewajiban orang tua kepada anak untuk memberikan nama yang baik bagi anaknya. Teman-teman sekalian, kalimat hadisnya mengatakan begini, an-yuhsin. Yuhsin. Fokus ya.